Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخوانا في الدين رحمني ورحمكم الله جميعا kita lanjutkan kembali, yaitu kita akan masuk pada poin yang berikutnya yang disebutkan oleh al-muallif rahimahullah dari as-sawarif anil haq, perkara-perkara yang bisa memalingkan seseorang dari kebenaran. Dikatakan oleh al-muallif rahimahullah yang ke-24, yaitu nufurun nafsi, yaitu larinya jiwa. Seperti yang akan dijelaskan oleh al-muallif rahimahullah, apa yang dimaukan dengan judul dari permasalahan ini. Kata beliau rahimahullah, mimma la syakka fihi anna i'tidala nafsi sababu safa'i dhihni alladhi yatahaqqaqu ma'ahu husnun nadari wa tasawwurul masaili tasawwuran sahihan. Kata beliau rahimahullah, di antara perkara yang tidak ada keraguan padanya, bahwasanya i'tidalan nafsi, yaitu lurusnya jiwa, istiqomahnya jiwa, itu adalah merupakan sababus safa'i dhihni, merupakan sebab bersihnya, merupakan sebab sucinya ad-dihn, yaitu pikiran seseorang. Yaitu kalau jiwanya itu istiqomah, jiwanya lurus, maka itu adalah merupakan sebab safa'ud-dihn, yaitu akan bersihnya, akan sucinya pikiran dia. Alladhi yatahaqqaqu ma'ahu husnun nadari, yang akan terwujud, kata beliau rahimahullah, bersama dengan safa'ud dhihn, dengan bersihnya pikiran, husnun nadari, yaitu bagusnya pandangan seseorang, bagusnya pendapat seseorang ketika pikirannya ini cemerlang. Ketika pikirannya bersih, maka biasanya akan mengeluarkan pandangan-pandangan yang bagus, pendapat-pendapat yang bagus pula. Wa tasawwurul masaili tasawwuran sahihan. Dan juga akan terwujud bersama dengan safa'ud dhihn, bersihnya pikiran tersebut, yaitu tasawwur masail, penggambaran dari permasalahan-permasalahan dengan gambaran yang sahihan, dengan gambaran yang benar. Artinya ketika dia bertasawur, ketika menggambarkan permasalahan-permasalahan, ketika memahami permasalahan-permasalahan, dikarenakan safa'ul dhihn, yaitu bersihnya pikiran dia, cemerlangnya pikiran dia, maka tasawur terhadap permasalahan-permasalahan yang ada itu pun tasawur yang sahihan, yaitu pemahaman, penggambaran yang lurus, yang benar, tidak keliru di dalam memahami permasalahan yang ada. Ini ketika apa? I'tidalun nafsi. Yaitu ketika jiwanya itu lurus, istiqamah, maka pikirannya pun akan lurus, akan cemerlang. Sehingga dengan itu pandangan-pandangannya, ide-idenya, pendapat-pendapatnya juga akan bermunculan dengan pendapat-pendapat yang baik pula. Penggambaran-penggambaran terhadap permasalahan-permasalahan yang ada itu pun digambarkan dengan gambaran yang sahihan, dengan gambaran yang lurus pula, yang benar. Qala Ibnu Al-Qayyim rahimahullah, berkata Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullah, wa ma'lumun anna ar-ra'ya la yatahaqqaqu illa ma'tidalil mizaji. Kata beliau rahimahullah, dan merupakan perkara yang diketahui, perkara yang maklum, kata beliau, bahwasanya yang namanya ar-ra'ya, yang namanya suatu pendapat, la yatahaqqaqu, itu tidak akan terwujud, tidak akan muncul, kata beliau, illa ma'tidalil mizaji, kecuali dengan i'tidal al-mizaj, yaitu dengan lurusnya al-mizaj, yaitu tabiat seseorang, jiwa seseorang, karakter seseorang. Kalau jiwanya lurus, i'tidal seperti yang digambarkan tadi, seperti yang digambarkan oleh al-muallif rahimahullah, yang menjadikan sebab untuk cemerlangnya pikiran seseorang, bersihnya pikiran seseorang, sehingga akan mengeluarkan ide-ide yang cemerlang pula, ide-ide yang bagus pula. Maka dikatakan oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, merupakan perkara yang diketahui bersama, perkara yang maklum, bahwasanya yang namanya suatu pendapat itu tidak akan muncul, tidak akan terjadi kecuali dengan adanya i'tidalul mizaj, yaitu lurusnya al-mizaj, itu tabiat seseorang, karakter baik seseorang, jiwa yang baik yang dimiliki oleh seseorang. Kemudian kata al-muallif rahimahullah, wa nafsu qad ya'rudu laha min al-mu'aradat ma yukhrijuha an haddil i'tidali. Dan yang namanya jiwa, qad ya'rudu laha min al-mu'aridat ma yukhrijuha an haddil i'tidali. Yang namanya jiwa, kata beliau, terkadang ya'rudu laha, itu menimpa jiwa tersebut, minal mu'aridat, berbagai macam mu'aridat, itu perkara-perkara yang menimpanya, yang menimpa jiwa tersebut. Mungkin kesedihan, mungkin problem yang sedang dia hadapi, ataukah permasalahan-permasalahan yang harus dia selesaikan dengan segera, dan juga permasalahan-permasalahan yang lainnya, perkara-perkara yang lain yang terkadang menimpa jiwa. Dikatakan oleh beliau rahimahullah, yang namanya jiwa terkadang tertimpa perkara-perkara yang semacam ini, menimpa jiwa tersebut perkara-perkara yang demikian, ma yukhrijuha an haddil i'tidal, yang bisa mengeluarkan jiwa tersebut dari batasan i'tidal tadi, dari batasan lurus tadi, dari batasan istiqomah tadi. Padahal kita mengetahui seperti yang dijelaskan oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullah tadi, dan juga disinggung oleh al-muallif, bahwasanya i'tidalun nafsi, istiqomahnya jiwa, lurusnya jiwa, ini akan menjadikan pikiran seseorang itu cemerlang, sehingga menghasilkan pendapat-pendapat yang bagus, gambaran-gambaran yang benar. Namun dikarenakan ada permasalahan-permasalahan yang menimpa jiwa, minal mu'aridat, dari berbagai macam perkara yang menimpa jiwa tersebut, maka perkara-perkara yang menimpa jiwa tadi, yukhrijuha an haddil i'tidal, bisa mengeluarkan jiwa tersebut dari batasan i'tidal tadi, dari batasan lurusnya jiwa, istiqomahnya jiwa. Sehingga apa? Kata beliau rahimahullah, fayahsulu laha syai'un minan nufuri alladhi yahsulu ma'ahu naw'u taswisin yadhhabu bilubbi sahibihi wa safa'i dhihnihi. Fayahsulu laha, sehingga akan muncul pada jiwa tersebut, jiwa tersebut akan menghasilkan, kata beliau, syai'un minan nufuri, yaitu sesuatu berupa an-nufur, yaitu lari, karena sudah tertimpa berbagai macam problem, permasalahan-permasalahan, itu mu'aridat tadi, yang menimpa jiwa, permasalahan keluarganya, permasalahan umat, permasalahan dengan temannya, ataukah teman kerjanya dan juga yang lainnya. Belum lagi kesedihan, musibah yang menimpa dirinya. Kata beliau rahimahullah, dengan adanya mu'aridat yang semacam ini, fayahsulu laha syai'un minan nufuri, maka akan terhasilkan, ataukah jiwa tersebut akan menghasilkan sesuatu dari an-nufur, yaitu lari, pengennya tidak menghadapi problem-problem tersebut, pengennya lari dari permasalahan yang dia hadapi. Alladhi yahsulu ma'hu naw'u taswisin, yang akan terhasilkan bersama dengan itu naw'u taswisin, yaitu jenis taswis, yaitu kekacauan, kacau sedikit pikirannya, jiwanya tidak lagi i'tidal seperti semula, sudah mulai bingung, bimbang, sudah mulai tidak lurus lagi. Kemudian diminta pendapatnya, tentu akan berbeda ketika kondisi jiwanya ini lurus, karena dia pengennya lepas dari permasalahan tersebut. Sehingga terhasilkan, kata beliau, yahsulu ma'ahu naw'u taswisin, akan terhasilkan, akan muncul bersama dengan hal tersebut naw'u taswisin, sedikit ataukah jenis dari kekacauan, yaitu pada jiwanya, yang yadhhabu bilubbi sahibihi wa safa'i dhihnihi, yang bisa menghilangkan lubbi sahibihi, itu yang bisa menghilangkan lub, yaitu akal dari pemiliknya, karena sudah tertimpa berbagai macam problem, harus menghadapi permasalahan-permasalahan yang sangat banyak, yang jiwanya tidak kuat, penginnya lari, sehingga kata beliau rahimahullah, yudhibu bilubbi sahibihi, ini bisa menghilangkan lubbi sahibihi, yaitu akal dari pemiliknya. Orang tadi sudah kehilangan akal, tidak bisa mengeluarkan pendapat-pendapat sebagaimana sebelumnya, tidak lagi bisa memahami, bisa menggambarkan permasalahan-permasalahan dengan benar, dikarenakan terjadi kekacauan pada jiwanya. Wasafa'i dhihnihi, dan juga bisa menghilangkan safa'i dhihnihi, cemerlangnya atau kebersihnya pikiran dia. Itu sudah kacau kondisinya, karena tertimpa berbagai macam mu'aridat, perkara-perkara yang menimpa jiwa tersebut. Urusan pribadinya dan juga keluarganya, urusan teman-temannya dan juga yang lainnya. Sehingga jiwanya pengen lari seperti yang disebutkan tadi. Kemudian kata al-mu'allif rahimahullah, فَإِذَا وَرَدَتْ الْعُلُومُ عَلَى شَخْصٍ فِي هَذِهِ الْحَالِ فَلَا شَكَّ أَنَّ ذَلِكَ قَدْ يَكُونُ سَبَبًا فِي مُجَانَبَةِ الْحَقِّ وَالسُّدُورِ عَنْهُ. Kata beliau rahimahullah, maka jika al-ulum, yaitu ilmu-ilmu, itu datang kepada suatu jiwa, kepada seseorang, fi hadhihi al-hali, yang dalam kondisi semacam ini, itu datang ilmu-ilmu, penjelasan-penjelasan, keterangan-keterangan kepada seseorang yang kondisinya seperti yang digambarkan tadi. Dia sedang tertimpa problem yang sangat banyak, tertimpa permasalahan-permasalahan yang bisa mengacaukan pikirannya, yang bisa menghilangkan akalnya, kecerdasannya. Maka beliau rahimahullah, jika datang al-ulum kepada syakhs, kepada seseorang yang sedang kondisinya semacam ini, kata beliau, fala syakka anna dalika qad yakunu sababan fi mujanabatil haqqi wassuduri anhu. Maka tidak diragukan lagi, kata beliau, bahwasanya hal tersebut ini justru menjadi sebab, fi mujanabatil haqqi, untuk dirinya menjauhi kebenaran tersebut, menjauhi ilmu-ilmu yang disodorkan kepadanya, menjauhi penjelasan-penjelasan yang disampaikan kepada dirinya. Kenapa? Karena dirinya sudah tidak mampu menghadapi problem-problem ini pun sudah kewalahan, apalagi disodori permasalahan yang baru lagi, disodori penjelasan-penjelasan yang lainnya. Sehingga dikatakan oleh beliau rahimahullah, ini menjadi sebab untuk dirinya menjauhi kebenaran, mujanabatil haqqi wassuduri anhu, dan juga kembali dari kebenaran, artinya berpaling, meninggalkan kebenaran tersebut. Sehingga nampak penjelasan dari al-muallif rahimahullahu taala apa yang dimaukan oleh judul yang beliau sebutkan, nufurun nafs, yaitu larinya jiwa. Itu yang dimaksud adalah seperti digambarkan oleh al-muallif rahimahullahu taala. Karena yang namanya jiwa terkadang memang seperti itu. Menimpa jiwa tersebut berbagai macam mu'aradat, berbagai macam problem-problem, penghalang-penghalang yang bisa mengeluarkan jiwa tersebut dari haddil i'tidal, dari batasan kelurusan jiwa tersebut. Sehingga kacau, kondisinya kacau. Ketika dijelaskan berbagai macam kebenaran, berbagai macam ilmu Al-Quran dan juga sunnah kepada dirinya, justru jiwanya sudah tidak sanggup lagi menerima perkara-perkara yang demikian. Karena sudah ada problem sebelumnya, sudah ada perkara-perkara yang sebelumnya yang menjadikan jiwanya berat untuk menerima perkara-perkara yang lain. Qala Ibnu Aqil rahimahullah, berkata Ibnu Aqil rahimahullah, wa idza nafarat an-nufusu amiyatil qulubu wa khamadat al-khawatiru wan saddat abwabul fawaidu. Kata beliau rahimahullah, wa idza nafarat an-nufusu, maka jika jiwa itu sudah nafarat, jika jiwa-jiwa itu sudah lari, kita sudah mendengar kenapa jiwa tersebut bisa lari, yaitu karena menghadapi berbagai macam mu'aridat tadi yang menimpa jiwa tersebut. Namun dikatakan oleh beliau rahimahullah, kalau jiwa itu sudah lari, jiwa-jiwa tersebut sudah nafarat, sudah lari, amiyatil kulubu, maka kolbu-kolbu itu pun akan amiyat, yaitu akan buta, kolbunya akan menjadi buta. Wa khamadat al-khawatiru, dan juga akan padam pula al-khawatir, yaitu ide ataukah pendapat jiwa tersebut, tidak lagi bisa mengeluarkan pendapat-pendapat, karena jiwanya sudah pengen lari dari permasalahan-permasalahan, problem-problem yang dia hadapi tersebut. Jiwanya pengennya lari, tidak mau untuk memikirkan permasalahan yang sedang dihadapi, apalagi permasalahan yang baru. Sehingga dikatakan oleh beliau, amiyatil kulubu, kolbu-kolbunya ini pun amiyat, menjadi buta, ide-idenya juga menjadi padam, tidak akan keluar. Wan saddat abwabul fawaidu, dan tersumbat pula, itu tertutup pula, kata beliau, abwabul fawaidu, yaitu pintu-pintu faidah, tidak lagi bisa mengeluarkan fawaid, faidah, tidak keluar dari orang yang kondisinya semacam ini faidah, karena jiwanya sudah pengin lari, kolbunya sudah menjadi buta, pikirannya sudah tidak lagi mengeluarkan ide-ide atau pendapat-pendapat yang cemerlang. Ini dikatakan oleh Ibnu Aqil rahimahullahu taala. Kemudian kata beliau rahimahullah, walidzalika zajar asy-syar'u 'anil qada'i halal ghadabi. Oleh karena itulah, dikarenakan apa yang sudah disebutkan tadi, kalau sudah tertutup kalbunya, kalau jiwa itu sudah lari, maka akan hilang yang namanya pendapat atau ide, dan fawaid-fawaid itu akan hilang, tidak akan muncul, tertutup. Kata beliau rahimahullah, dikarenakan perkara tersebut, zajar as-syar'u, maka syariat yang mulia ini menzajar, yaitu memberikan hardikan, anil qada'i halal ghadabi, dari memutuskan perkara, halal ghadabi, dalam kondisi marah. Dalam kondisi marah, seorang hakim, seorang qadi, ini dilarang oleh syariat yang mulia untuk menghakimi dua orang ataukah lebih yang sedang bertikai. Kenapa demikian? Kenapa syariat melarang untuk memutuskan suatu perkara halal ghadabi, dalam kondisi marah, dalam kondisi murka? Kata beliau rahimahullah, li'anna al-ghadaba wa ma fi ma'nahu yukhriju sahibahu an haddil i'tidali fala yuhsinu tasawwur al-umuri ala ma hiya alayhi. Kata beliau rahimahullah, karena yang namanya al-ghadab, yang namanya murka, yang namanya marah, kata beliau, wa ma fi ma'nahu, dan juga yang semakna dengan ini, yukhriju sahibahu an haddil i'tidali, ini bisa mengeluarkan pemiliknya, bisa mengeluarkan orang yang sedang marah tersebut, an haddil i'tidali, dari batasan kelurusan jiwanya. Dalam kondisi marah, tentu apa? Akalnya ini tertutup. Kalau sudah tertutup seperti tadi, maka akan menyebabkan perkara-perkara yang lainnya juga tertutup. Kolbunya tertutup, idenya juga tertutup, kemudian faidah-faidah juga akan tertutup, sehingga tidak mungkin dia akan menghakimi dengan hukuman yang adil, karena dia memutuskan dalam kondisi apa? Marah. Sehingga dikatakan oleh beliau rahimahullah, dikarenakan al-ghadab ini bisa mengeluarkan pelakunya dari kelurusan jiwa. Fala yuhsinu tasawwur al-umuri ala ma hiya alaihi. Sehingga orang yang dalam kondisi marah, orang yang sedang marah, kata beliau, la yuhsin, tidak bisa untuk menggambarkan ataukah memahami perkara-perkara sebagaimana mestinya. Tidak bisa, karena dirinya sedang marah, penginnya meluapkan amarahnya. Sehingga ketika menghukumi suatu permasalahan dalam kondisi marah, ini pun akan timbul kepincangan, akan timbul ketidakadilan, sehingga yang satu merasa terzalimi akibat qadinya atau hakimnya dalam kondisi marah. Sehingga syariat yang mulia ini menghardik, melarang untuk seorang qadi memutuskan perkara dalam kondisi marah. Kemudian dikatakan oleh beliau rahimahullah, qala Ibnul Qayyim rahimahullah, berkata Imam Ibnul Qayyim rahimahullah, fa innal ghadaba غول العقل يختاله كما تختاله الخمر. Maka sesungguhnya yang namanya al-ghadab, kata beliau, itu adalah merupakan gaulul akli, itu sesuatu yang bisa membuat pusing akal, yang bisa membuat akal itu tertutup. Yahtaluhu, itu bisa menguncinya, bisa menjadikan akal tersebut menjadi pusing. Kama tahtaluhu al-khamru, sebagaimana khamr itu bisa membuat pusing akal seseorang. Ini ghadab. Ghadab disamakan oleh al-imam Ibnu Qayyim rahimahullah sama seperti khamr, bisa menutup akal seseorang. Bisa dibayangkan kalau seseorang sudah terkena khamr, pikirannya tertutup, tasawurnya tidak jelas, ngomongnya juga ngelantur, dan juga seterusnya. Demikian pula kalau seseorang dalam kondisi murka, dalam kondisi marah, akalnya juga akan tertutup. Sehingga yang keluar itu bukan perkara-perkara yang hikmah, bukan perkara-perkara yang bijak, namun terkadang mengeluarkan kedzaliman-kedzaliman. Walihada nahan Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ayaqdiyal qadi bainatnaini wa huwa ghadban. Kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, oleh karena itulah Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau melarang untuk seorang qadi memutuskan antara dua orang yang sedang bertikai wa huwa khutban, dalam kondisi qadi tersebut sedang marah. Dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk seorang qadi memutuskan perkara dalam kondisi dirinya sedang marah. Hal ini sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Al-Bukhari dan juga Imam Muslim, dan lafadznya dari Al-Imam Al-Bukhari. Dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yaqdiyanna hakamun baina ithnaini wa huwa ghadban. Janganlah seorang hakim yang memutuskan suatu perkara baina ithnaini, antara dua orang, dia memutuskan suatu perkara yang terjadi antara dua orang tersebut, wa huwa ghadban, dalam kondisi dia sedang marah. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan juga Imam Muslim. Nabi melarang seorang hakim, seorang yang memutuskan, seorang qadi untuk menghakimi antara dua orang dalam kondisi dia sedang marah. Ini lafaz Al-Bukhari. Dan dalam lafaz Imam Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "La yahkumu ahadun baina tsnaini wa huwa ghadban." Janganlah salah seorang di antara kalian menghakimi antara dua orang dalam keadaan dirinya ini sedang marah. Dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga Imam Ibnu Qayyim rahimahullah menuturkan tadi, Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang untuk seorang qadhi memutuskan perkara antara dua orang yang sedang bertikai dalam kondisi sedang marah dirinya. Dikarenakan apa yang disebutkan oleh beliau alasannya. Karena yang namanya al-ghadab itu diibaratkan seperti al-khamr, bisa menutup akal seseorang. Apalagi kalau sampai qadhi tersebut sedang marah, maka ini berbahaya. Akalnya sedang tertutup, kemudian diminta untuk memutuskan dua perkara antara dua orang yang sedang bertikai. Kemudian kata beliau rahimahullah, wal ghadabu naw'un minal ghalaki. Dan al-ghadab, marah itu adalah merupakan satu jenis dari al-ghalab, yaitu salah satu jenis dari kunci yang bisa mengunci akal seseorang. Wal ikhlaqu ladhi yughliqu ala sahibihi baba husni tasawwuri wal qasdi. Dan yang bisa mengunci, wal ikhlaqu ladhi, itu dan kunci yang bisa mengunci pemiliknya, itu orang yang sedang marah tersebut, baba husni tasawwuri wal qasdi, itu pintu husni tasawwur, itu bagusnya tasawwur, pemahaman, menggambarkan suatu permasalahan, dan juga al-qasd, itu niat. Kalau sudah terkunci kalbunya, maka untuk bertasawwur, menggambarkan suatu permasalahan, memahami suatu permasalahan, ini akan susah. Karena ada kunci yang menutupnya. Akalnya tertutup, kalbunya juga tertutup, sehingga di dalam memahami permasalahan ini susah. Tasawwurnya akan keliru. Niatannya juga akan keliru. Walidzalika kana min jumlati du'ain nabiyyi sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itulah di antara sejumlah doa yang dipanjatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antara doa yang dipanjatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah beliau berkata, berdoa, Allahumma inni as'aluka khasyataka fil ghaibi wasyahadati wa kalimatal haqqi fil ghadabi warida. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma inni as'aluka khasyataka. Ya Allah, aku memohon kepadamu khasyataka, yaitu rasa khasyah, rasa takut kepadamu, fil ghaibi wasyahadati, baik dalam ghaib, yaitu ketika bersendirian tidak ada yang tahu kecuali antara dirinya dengan Allah Subhanahu wa taala, wasyahadah, ataupun ketika dalam kondisi asyhadah, banyak yang menyaksikannya di tengah-tengah manusia. Nabi sallallahu alaihi wasallam memohon untuk diberikan rasa khasyah baik ketika sendirian ataupun ketika di halayak ramai. Wa kalimatal haqqi fil ghadabi war ridha. Dan juga aku memohon kepadamu kalimatal haqqi, ucapan yang benar, ucapan yang lurus, fil ghadabi war ridha, dalam kondisi al-ghadab, dalam kondisi murka, dan juga dalam kondisi ar-ridha, dalam kondisi ridha. Ini Nabi sallallahu alaihi wasallam memohon kepada Allah Subhanahu wa taala berdoa dengan doa yang semacam ini. Meminta agar bisa mengucapkan ucapan yang benar, ucapan-ucapan yang sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika dalam kondisi al-ghadab, marah, dan juga dalam kondisi ar-ridha. Tentu ini adalah doa yang agung. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Ahmad seperti yang tertulis dalam takliknya, dan sanadnya adalah sanad yang sahih, disahihkan oleh Asy-Syaikh Al-Albani rahimahullahu taala. Hadis yang mulia ini yang disebut oleh al-muallif rahimahullah, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam berdoa dengan doa yang agung semacam ini, meminta agar bisa mengucapkan ucapan yang benar, baik dalam kondisi al-ghadab ataupun dalam kondisi ar-ridha. Hadis ini dijelaskan oleh Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullah. Kata beliau rahimahullah, qala Ibnu Al-Qayyim rahimahullah, berkata Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullah, walamma kana aktsarul khalqi innama yatakallamu bil haqqi fi ridahu fa idza ghadiba akhrajahu ghadabuhu ila al batili. Dan ketika kebanyakan manusia, kata beliau, hanyalah mereka berbicara dengan kebenaran, hanyalah mereka bisa berbicara kebenaran, berbicara dengan al-haq, dalam kondisi ridahu, itu dalam kondisi ketika tidak marah, dalam kondisi ridho, dalam kondisi rela, tenang, tidak dalam kondisi marah, ini kebanyakan manusia. Fa'idha ghadiba akhrajahu ghadabuhu ilal batini. Dan jika sedang marah, dan jika manusia tersebut dalam kondisi marah, akhrajahu ghadabuhu ilal batini, maka kemurkaannya tersebut, emosinya tersebut, amarahnya tersebut, bisa mengeluarkan dirinya ilal batini, menuju kebatinan. Itu diarahkan oleh amarahnya tersebut, diseret oleh rasa marahnya tersebut, menuju kebatinan. Ini kebanyakan manusia. Kalau sedang santai tidak marah, mereka bisa mengucapkan al-haq. Namun kalau sedang dalam kondisi marah, dalam kondisi murka, maka kemurkaannya tersebut bisa menyeret dirinya menuju kebatilan. Ini keumuman manusia. Kebanyakan manusia, kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala. Wa qad yudkhiluhu aidan ridahu fil batil. Bahkan kata beliau rahimahullah, terkadang yudkhiluhu aidan ridahu fil batil. Terkadang keridhaan dia, itu dalam kondisi ridhanya dia, dalam kondisi tidak marahnya dia, ini terkadang justru yudkhiluhu fil batili, bisa memasukkan dirinya ke dalam kebatilan. Kalau tadi dalam kondisi murka, kemurkaannya tersebut bisa menyeret kepada kebatilan. Ada juga, kata beliau rahimahullah, bahkan terkadang manusia itu bisa diseret ke dalam kebatilan dalam kondisi dia sedang ridho, tidak dalam kondisi marah. Ini kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, menceritakan atau menyebutkan keumuman kondisi manusia. Berbicara dalam kondisi tidak marah, lurus ucapannya. Kalau sedang marah, biasanya mengucapkan kalimat-kalimat yang batil, ucapan-ucapan yang batil. Ada juga dalam kondisi tidak marah, diseret untuk mengucapkan kalimat-kalimat yang batil. Maka ketika keumuman manusia kondisinya semacam ini, kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, kondisinya semacam ini, sa'alallaha ayyuwaffiqahu likalimatil haqqi fil ghadabi war ridha. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala, ayyuwaffiqahu likalimatil haqqi fil ghadabi war ridha. Nabi sallallahu alaihi wasallam memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala, berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, agar diberikan taufik, agar Allah memberikan taufik kepada dirinya, li kalimatil haqqi, untuk bisa mengucapkan kalimat al-haq, kalimat yang benar, fil ghadabi war ridha, dalam kondisi marah, dan juga dalam kondisi ridha. Karena tadi, yang disebutkan oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu tadi, karena dalam kondisi tidak marah saja, terkadang seseorang bisa mengeluarkan ucapan-ucapan yang batil, bisa dimasukkan ke dalam kebatilan, padahal dalam kondisi apa? Ridho. Apalagi dalam kondisi murka, seperti yang disebutkan sebelumnya oleh beliau rahimahullahu ta'ala. Diseret oleh kemurkaannya tersebut untuk mengucapkan perkara-perkara yang batil, ucapan-ucapan yang batil, ucapan-ucapan yang keluar dari kebenaran. Dikarenakan perkara ini, Nabi SAW seperti yang kita dengar tadi, memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar beliau bisa berucap dengan kebenaran, baik dalam kondisi al-ghadab dan juga dalam kondisi ar-ridha. Walihada qala ba'dus salafi. Oleh karena itulah sebagian salaf mereka menyatakan, la takun mimman idha radiya adkhalahu ridahu fil batili wa idza ghadiba akhrajahu ghadabuhu min al-haqqi. Sebagian salaf mereka menyatakan, la takun, janganlah engkau menjadi orang, janganlah engkau termasuk dari orang-orang yang jika dalam kondisi radhiyah, dalam kondisi ridho, adkhalahu ridhamu fil batili, maka keridhaannya tersebut memasukkan dirinya ke dalam kebatilan. Kita berlindung kepada Allah subhanahu wa ta'ala tentunya. Jangan sampai dalam kondisi ridho kita diseret untuk mengucapkan ucapan-ucapan yang batil. Kita dimasukkan ke dalam ucapan-ucapan yang batil, ucapan-ucapan yang bertentangan dengan al-haq, bertentangan dengan al-kitab dan juga sunnah Rasulullah SAW. Sehingga sebagian salah mereka menyatakan, janganlah engkau termasuk dari orang-orang yang jika ridho, keridoannya tersebut ini memasukkan dirinya ke dalam kebatilan. Wa idza ghadiba akhrajahu ghadabuhu minal haqqi. Dan jangan juga engkau termasuk dari orang-orang jika marah, akhrajahu ghadabuhu minal haqqi, kemarahannya tersebut bisa mengeluarkan dirinya dari kebenaran. Ini tentunya selaras dengan apa yang diucapkan oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, di mana beliau menyebutkan kondisi keumuman ataukah kebanyakan manusia dalam kondisi marah berucap dengan ucapan yang batil, dan terkadang dalam kondisi ridho juga diseret untuk mengucapkan ucapan yang batil, sehingga sebagian salah mengucapkan ucapan seperti yang disebutkan tadi. Wa qala al-Hafiz Ibnu Rajab rahimahullah, berkata al-Hafiz Ibnu Rajab rahimahullah, kata beliau rahimahullah, wa amma kalimatul haqqi fil ghadabi war ridha fa azizun jiddan. Kata beliau rahimahullah, adapun kalimatul haqqi, adapun ucapan yang benar, ucapan yang lurus yang sesuai dengan Alkitab dan juga As-Sunnah, fil ghadabi war ridha, dalam kondisi marah dan juga dalam kondisi ridha, maka ini kata beliau fa azizun jiddan, maka sungguh ini adalah merupakan perkara yang sangat berat. Perkara yang sangat berat. Dalam kondisi marah, untuk mengucapkan kalimat yang benar, ini adalah perkara yang azizun jidda. Perkara yang sangat berat. Dan juga dalam kondisi ridho, ini juga merupakan perkara yang berat. Waqad madahallahu man yakhfiru ghadabahu. Dan sungguh Allah subhanahu wa ta'ala telah memuji orang-orang yang memaafkan ketika dalam kondisi marah. Yaitu dia abaikan kemarahannya, tidak menuruti emosinya, tidak melampiaskan emosinya. Faqala, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa idza ma ghadibu hum yaghfirun, dan jika mereka marah dan jika mereka murka, hum yaghfirun, mereka memaafkannya. Ini sifat-sifat orang yang beriman tentunya. Sifat hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala al-mu'minun adalah demikian. Mereka jika dalam kondisi marah, mereka mudah untuk memaafkannya. Tidak lantas mengikuti emosinya, melampiaskan amarahnya, sehingga akan mengucapkan ucapan-ucapan yang batil, ucapan-ucapan yang tidak sesuai dengan Alkitab dan juga Sunnah, ataukah melakukan tindakan-tindakan yang keluar dari kelurusan, keluar dari garis yang lurus, keluar dari Alkitab dan juga Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah Subhanahu Wa Taala memuji orang-orang yang semacam ini, yang jika dalam kondisi marah mereka memaafkan, tidak melampiaskan emosinya. Lianna al-ghadaba yahmilu sahibahu ala ayyakula ghairal haqqi wa yaf'ala ghairal adli. Kata beliau rahimahullah, dikarenakan yang namanya al-ghadab, yang namanya marah, itu bisa menyeret pelakunya untuk mengucapkan ucapan yang tidak benar. Ayakul ghairul haqqi. Akan diseret, akan dibawa oleh kemarahannya tersebut untuk mengucapkan ucapan yang tidak benar. Wa yaf'ala ghairul adli. Dan akan diseret pula untuk melakukan tindakan-tindakan, perkara-perkara yang ghairul adli, yang tidak adil. Keluar dari kelurusan. Melakukan tindakan-tindakan yang ini keluar dari batas keadilan. Tentunya kita memahami bersama, kalau seseorang dalam kondisi marah kemudian mengucapkan sesuatu ataukah melakukan tindakan sesuatu, biasanya akan keluar dari kelurusan jiwanya. Mengucapkan kalimat-kalimat yang batil, mengucapkan kalimat-kalimat yang tidak sesuai dengan kebenaran, atau bertindak dengan tindakan-tindakan yang keluar dari keadilan. Sehingga kata beliau rahimahullah, "Faman kana la yaqulu illa al-haqqa fil ghadabi war-ridha, dalla dhalika 'ala shiddati imanihi wa annahu yamliku nafsahu." Maka barang siapa yang dia itu la yaqulu illa al-haqqa, dia tidaklah berkata kecuali kebenaran dalam kondisi marah dan juga dalam kondisi ridha, hal itu menunjukkan ala syiddati imanihi, menunjukkan kuatnya keimanan dia. Karena dalam kondisi ghadab, dalam kondisi ridha, dia pun berkata dengan ucapan yang benar, ucapan yang lurus. Dia tidak terpengaruh dengan emosi yang muncul pada dirinya. Dia tetap mengucapkan ucapan hak, bertindak dengan tindakan yang adil, tidak keluar dari kelurusan jiwanya. Sehingga dikatakan oleh beliau rahimahullah, maka siapa saja yang dia, barang siapa yang dia tidaklah berkata kecuali kebenaran dalam kondisi al-ghadab dan juga ridha, maka hal tersebut menunjukkan tentang kuatnya keimanan orang tersebut. Wa annahu yamliku nafsahu, dan juga menunjukkan bahwasanya dirinya ini mampu untuk mengendalikan jiwanya, mampu untuk menguasai dirinya, tidak terbawa dengan emosinya, tidak terbawa dengan amarahnya. Kemudian kata beliau rahimahullahu taala, wa ta'ammal ma hasala li ummil mu'minin Aisyah radhiyallahu anha min siddati ma kudifat bihi buhtanan wa zura. Dan perhatikanlah apa yang terjadi, apa yang menimpa ummul mu'minin, yaitu Aisyah radhiyallahu anha, min siddati ma kudifat bihi buhtanan wa zura, yaitu dari kerasnya tuduhan yang dituduhkan kepada beliau dengan tuduhan yang buhtanan wa zura, itu tuduhan yang dusta, tuduhan yang bohong, yang mengada-ada. Beliau dituduh dengan tuduhan yang sangat mengerikan. Itu peristiwa yang kita mengenal bersama, mengetahui bersama. Peristiwa di mana Aisyah dituduh melakukan perkara-perkara yang tidak baik, sehingga peristiwa tersebut ini menggoncangkan kaum mukminin, termasuk Aisyah radhiyallahu anha. Maka perhatikan kata beliau, apa yang menimpa ummul mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Fahadal waridu asyadidu ansaha isma nabiyillah Ya'qub alaihi salam. Maka apa yang datang, apa yang menimpa beliau radhiyallahu anha, peristiwa yang sangat berat, peristiwa yang sangat besar kata beliau, ansaha isma nabiyillah Ya'qub, sampai melupakan beliau, sampai menjadikan beliau Aisyah radhiyallahu anha nama dari Nabi Allah, yaitu nama salah satu nabi dari Nabi Allah Subhanahu wa taala, yaitu Ya'qub alaihi salam. Artinya Aisyah sampai lupa dengan nama Nabi Allah Subhanahu wa taala Ya'qub alaihi salam. Bagaimana peristiwa yang menimpa beliau? Yaitu kata beliau, lamma aradat an tujiba walidayha wa zawjaha bimaqulatihi, yaitu ketika Aisyah ingin menjawab pertanyaan dari kedua orang tuanya dan juga suaminya, itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bimaqulatihi, yaitu dengan ucapan-ucapannya. Ditanyakan kepada Aisyah, bagaimana ini? Bagaimana ini kok terjadi? Aisyah, dikarenakan peristiwa itu sangat berat bagi beliau radhiyallahu anha, peristiwa yang sangat besar, maka beliau faqalat, maka Aisyah radhiyallahu anha berkata, wallahi la ajidu lakum masalan illa qaula Abi Yusuf, sungguh aku tidak mendapatkan satu permisalan bagi kalian kecuali ucapan dari Abi Yusuf, itu ucapan bapaknya Nabi Yusuf alaihissalam, itu Ya'qub alaihissalam. Qal, di mana Ya'qub alaihissalam ketika mendapatkan berita tentang peristiwa yang dialami oleh anaknya itu Yusuf alaihissalam. Maka Nabi Yakub menyatakan fasabrun jamil. Wallahu almusta'anu 'ala ma tasifun. Maka kesabaranku adalah kesabaran yang bagus. Aku hanya bisa bersabar dengan kesabaran yang semacam ini. Wallahu almusta'anu 'ala ma tasifun. Dan adalah hanya Allah Subhanahu wa taala sebagai tempat untuk meminta pertolongan atas apa yang mereka ucapkan, atas apa yang mereka sifatkan. Ini ucapan Aisyah radhiyallahu anha menjawab pertanyaan dari orang tuanya dan juga suaminya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang menjadi syahid dari apa yang disebut oleh beliau rahimahullah, bahwasanya seperti yang disinggung di depan, bahwasanya terkadang yang namanya jiwa kalau menghadapi berbagai macam problem-problem, peristiwa-peristiwa, musibah dan juga yang lainnya, terkadang keluar jiwa tersebut dari kelurusannya. Dikarenakan beratnya ujian, beratnya musibah, problem yang harus dihadapi oleh jiwa tersebut. Seperti yang dialami oleh Aisyah radhiyallahu anha ketika menghadapi peristiwa tersebut. Aisyah lupa salah satu nabi, itu dari nabi-nabi Allah Subhanahu wa taala, yaitu Nabi Yakub alaihi salam. Itu tentang ucapan beliau yang masyhur yang disebutkan dalam surat Yusuf seperti yang sudah kita baca tadi. Ini mungkin yang bisa kita baca pada kesempatan kali ini. Adapun yang berikutnya fa insyaallah kita lanjutkan pada kesempatan yang mendatang bismillah subhanahu wa taala. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.